Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. InsyaAllah kita akan menyampaikan tentang peristiwa dibelahnya dada Nabi SAW. Dan saya katakan di antara bukti jantung Nabi bersih, tidak ada gangguan syaitan, lihatlah bagaimana akhlak Nabi SAW. Ya akhi, kalau kita belajar akhlak Nabi, mukjizat, seluruh akhlak Nabi mukjizat. Bagaimana rahmat Nabi SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau kecuali rahmat bagi alam semesta. Luar biasa rahmat Nabi SAW, luar biasa. Tidak ada manusia seperti Nabi, kenapa jantungnya sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena kalau kita renungkan riwayat-riwayat dari Nabi SAW tentang akhlak beliau menakjubkan. Contoh satu saja, yang menakjubkan saya luar biasa ini, kok bisa begini? Bisa karena jantung beliau dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti Anas mengatakan, khadamtu Nabi SAW asyara sinin. Saya bekerja sebagai pembantu Nabi 10 tahun. Ma qala li qad hala fa'alta lima fa'alta. Rasulullah SAW selama Anas bin Malik kerja sebagai pembantu 10 tahun, Rasulullah SAW tidak pernah berkata kepada Anas bin Malik, kenapa kau melakukan demikian? Kenapa kau tidak tinggalkan demikian? Tidak pernah protes. Ya akhi, adakah majikan tidak pernah ngatur pembantunya 10 tahun? Kata Anas, Nabi tidak pernah mengatakan, kenapa kau begini, kenapa tidak begini? Tidak pernah selama 10 tahun. Artinya apa yang dilihat dia biarkan. Ini luar biasa. Contoh lagi seperti Nabi SAW tatkala sedang berjalan, hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Tiba-tiba ada orang Arab Badui. Kemudian menarik selendang Nabi SAW, ridak Nabi SAW dengan keras. Nabi sedang berjalan tiba-tiba diberhentikan. Kira-kira bagaimana? Orang sedang berjalan tiba-tiba diberhentikan, maka ada bekas merah di leher Nabi SAW. Setelah dia memberhentikan Nabi SAW, kemudian dia mengatakan, ya Muhammad, a'tini mimma lillahi alladhi indak. Kata dia, wahai Muhammad, berikanlah harta Allah yang ada pada kamu. Ini dia minta uang sama Nabi, minta harta sama Nabi. Namun dia tidak punya adab orang Arab Badui ini. Pertama, dia berhentikan Nabi dengan cara kasar. Yang kedua, dia mengatakan Muhammad, tidak mengatakan wahai Rasulullah, tapi dia sebut nama Nabi, wahai Muhammad. Kemudian dia tidak mengatakan berikan hartamu, tapi dia bilang berikan harta Allah yang ada pada kamu. Hartamu itu harta titipan Allah. Ini kan enggak sopan seperti ini. Namun Nabi SAW dalam kondisi demikian, yang menakjubkan saya, Nabi tidak sama sekali marah, bahkan tersenyum dan mengatakan, atuh, berikan kepada orang ini. Dan ini menakjubkan, dalam waktu tersebut langsung senyum. Siapa yang bisa seperti ini? Kita kalau naik mobil, mungkin mobil kita keserempet, kita pasti emosi dulu. 5 menit berikutnya baru kita senyum, ya tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi dalam hati apa? Mangkel. Tapi langsung senyum, langsung mengatakan, berikan harta kepada dia, ini mustahil, kecuali Nabi yang lakukan. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW, kalau memberikan sesuatu tidak pernah perkiraan. Luar biasa kalau sedekah. Sampai ada fasa'alahu rajulun ghanaman. Ada seorang minta kambing kepada Nabi SAW. Fa'atahu ghanaman bainal jabalain. Maka Nabi SAW berikan dia kambing di antara dua gunung. Artinya kambing satu lembah. Ini ibarat orang Arab untuk menunjukkan banyak sekali. Dia minta kambing, Rasulullah SAW kasih kambing banyak. Orang ini langsung masuk Islam. Gara-gara dikasih kambing yang banyak. Kemudian dia pulang kampung, dia mengatakan, ya qaumi aslimu fa'inna muhammadan yu'ti ato'an mala yakshal faqah. Wahai kaumku, masuk Islamlah. Mintalah sama Muhammad. Muhammad kalau sudah kasih pemberian, tidak pernah takut miskin. Kasih semuanya. Kenapa dia takjub dengan kebaikan Nabi SAW? Nabi diminta kasih semuanya. Kayak orang tidak takut miskin. Dan memang Rasulullah tidak pernah takut miskin. Kenapa jantungnya sudah disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ini bukti bahwasannya tidak ada yang bisa berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah SAW. Oleh karena kejadian mencuci jantung Nabi SAW ini kejadian yang pernah terjadi, hadis-hadisnya sahih, dan ada asarnya, ada buktinya. Yang saya tidak habis pikir tentang akhlak Nabi SAW, nanti kan kita ceritakan tentang hijrah. Nabi SAW, waktu beliau belum menjadi Nabi, beliau diberi amanah oleh orang-orang kafir untuk meletakkan barang-barang titipan berharga dititipkan kepada Nabi, karena Nabi dikenal sebagai Al-Amin. Orang yang sangat terpercaya. Kemudian setelah Nabi diutus oleh Allah sebagai Nabi, mulailah mereka merubah julukan Al-Amin yang terpercaya dengan Kadzab. Nabi dituduh pendusta. Nabi dituduh sebagai apa? Penyihir. Nabi dituduh sebagai dukun. Nabi dituduh sebagai orang gila. Nabi dituduh sebagai penyair gila. penyihir, terkadang dituduh sebagai tersihir. Namun anehnya, meskipun mereka siang harinya mengatakan Nabi pendusta, Nabi, tetap saja mereka titip barang sama Nabi. Ini yang menakjubkan, saya enggak habis pikir, subhanallah, bagaimana luar biasanya akhlak Nabi. Orang-orang kafir menuduh Nabi dengan tuduhan yang tidak-tidak, mereka tetap titip barang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hati kecil mereka tahu Muhammad enggak mungkin bohong. Kemudian yang menakjubkan juga, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Mekah menuju Madinah, Nabi tidak mengambil barang-barang titipan tersebut. Bahkan dia tugaskan Ali bin Abi Thalib 3 hari untuk mengembalikan barang-barang tadi. Ya, sekarang dia mau dibunuh sama orang-orang kafir tersebut. Kesempatan untuk ngambil barang atau tidak? Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya. Ini membuktikan akhlak Nabi adalah mukjizat. Dan tidak mungkin akhlak Nabi demikian kecuali dia adalah utusan Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah membersihkan jantungnya dari bagian yang merupakan bagian syaitan. Oleh karenanya, pelajaran yang bisa kita ambil di antaranya tadi, segala perkara yang datang dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkadang zahirnya tidak sesuai dengan akal kita, maka tundukkan akal kita. Akal kita terlalu rendah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Yas'alunaka 'anil ruh, mereka bertanya kepada engkau tentang ruh, wahai Muhammad. Kulir ruhu min amri rabbi, katakanlah ruh adalah urusan Rabbku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, kalian tidak diberi ilmu kecuali hanya apa? Sangat-sangat sedikit. Mau pakai alat apapun, orang tidak bisa tahu hakikat ruh. Bagaimana ruh itu? Padahal ruh itu selalu berada dalam tubuh kita. Kita enggak tahu bagaimana hakikat ruh. Kalau kita datangkan 100 pakar tentang ruh, suruh teliti tentang ruh. Mau diteliti, mau sakaratul maut, kemudian sampai meninggal, sampai keluar ruhnya, pasti ada 100 pendapat. Kenapa? Karena mereka tidak punya ilmu, semuanya dugaan. Ini ruh, padahal berada dalam jasad kita. Apalagi kita berbicara tentang yang gaib, tentang jin, tentang malaikat, tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita tahu akal ini punya batasan. Akal ini punya apa? Batasan. Barang siapa yang dengan akalnya nekat untuk menembus batasan-batasan akal, maka dia tidak berakal. Demikian saja, subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.